pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syedaralun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 17 September 2016 dibacakan oleh saya Agus Agandi dan rekan saya Ardiansyah. Brigjen Rio S. Jamba, Kapolda Aceh yang baru. Menko Polhukam setuju UUPA tak dipreteli. Gubernur minta pusat serius tangani migran Rohingya di Aceh. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Nusra BFM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lhokseumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Nusra BFM. Ditunjuknya Rio S. Jambak sebagai Kapolda Aceh yang baru sesuai dengan keluarnya surat resmi dari Kapolri tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri tahun 2016. Serambi FM sendiri memperoleh surat tersebut kemarin dari Humas Polda Aceh sekira pukul 17.20 WIB. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Gunawan mengatakan, sementara itu posisi Wakapolda Aceh yang ditinggalkan Brigjen Pol Rio S. Jambak akan dijabat oleh Brigjen Pol Bambang Sucahyo. Sebelumnya, Brigjen Pol Bambang Sucahyo sendiri menjabat sebagai Dirsosbud Bantelkam Mabes Polri. Hal itu dinyatakan Menko Polhukam saat menerima kunjungan Gubernur Aceh, Dr. Zaini Abdullah bersama sejumlah staf maupun staf ahli Gubernur Aceh di ruang kerja Menko Polhukam di Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan itu, Gubernur Zaini menyampaikan bahwa ia sebagai kepala pemerintahan Aceh maupun berbagai pihak lainnya di Aceh sangat keberatan kalau tahun demi tahun ada saja pasal atau ayat di dalam UUPA yang digugurkan karena Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan pihak tertentu terhadap UUPA. Selain itu, ada pasal lain yang digugat, yakni penempatan Kapolda di Aceh harus atas persetujuan Gubernur Aceh. Namun gugatan ini ditolak MK. Menanggapi pernyataan Gubernur Aceh itu, Menko Polhukam mengatakan, pada dasarnya Indonesia bukanlah negara penampung para migran yang berstatus pengungsi antar negara. Namun karena para warga Rohingya itu terdampar ke perairan Aceh, maka tak mungkin pula mereka ditolak mengingat pertimbangan kemanusiaan. Menko Polhukam berjanji akan segera berkoordinasi dengan Kemenkumham, khususnya dengan pihak imigrasi untuk penanganan lebih lanjut para migran yang masih berada di Aceh itu. Dalam pertemuan itu, Menko Polhukam juga merespon positif beberapa hal lainnya yang disampaikan Gubernur Aceh. Di antaranya persiapan pilkada serentak di Aceh pada 15 Februari 2017, konflik lahan sawah di perbatasan Aceh Sumut, serta pendirian rumah ibadah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Rapat lanjutan itu difasilitasi Asisten 2 Bidang Keistimewaan, Pembangunan dan Ekonomi, Setda Aceh, Azhari Hasan. Forum yang dihadiri oleh kontraktor pelaksana, pejabat pembuat komitmen flyover PLN Aceh, serta Dinas Pekerjaan Umum itu masih membahas anggaran pemindahan utilitas milik PLN yang berada di area pembangunan flyover Simpang Surabaya dan Underpass Berawe. Berdasarkan informasi yang dihimpun Serambi, pihak kontraktor pelaksana meminta pemindahan utilitas PLN pada 5 titik dulu agar tidak menghambat pembangunan flyover. Namun permintaan itu ditolak PLN dengan alasan pihaknya harus merestrukturisasi sistem jaringan di sepanjang lokasi flyover. Kapolresta Banda Aceh, Kombes T. Saladin menyebutkan pengharapan agar setiap fakultas di Unsiah memasang CCTV di areal parkir kampus masing-masing telah disampaikan melalui imbauan tertulis. Ia menjelaskan dasar anjuran setiap fakultas memasang CCTV di areal parkir kampus terkait maraknya pencurian sepeda motor yang terjadi di Unsia. Bahkan, hampir di setiap fakultas di Unsia pernah terjadi pencurian sepeda motor yang menimpa mahasiswa serta dosen, sehingga sebagai upaya pencegahan kejahatan itu terus berlanjut, pemasangan CCTV itu dinilai penting. Ia pun menjelaskan selama ini pengawasan dari sekuriti kampus masih kurang maksimal, serta tidak ada penempatan petugas parkir khusus. Kemarin sore di Komplek Pelabuhan Ulelu, terdapat belasan truk yang mengantri untuk menyeberang ke Sabah. Sebagian truk itu tampak mengangkut sembako, bahan bangunan, dan beton panjang. Sedangkan di depan dermaga, belasan mobil pribadi juga masih mengantri untuk bisa berangkat hari ini. Marhaban, salah seorang awak truk, mengatakan truk mereka sudah mengantri selama 2 hari di pelabuhan karena belum dibolehkan masuk ke kapal penyeberangan. Sebab saat ini masih banyaknya kendaraan pribadi milik wisatawan yang akan menyeberang. Kepala UPTD Pelabuhan Ulelu, Miss Daryanto, mengatakan 2 kapal feri yang melayani rute Banda Aceh Sabang, yaitu KMP Tanjung Burang dan KMP BRR, sudah menambahkan jadwal dari 2 kali sehari menjadi 3 kali sehari. Namun karena banyaknya mobil pribadi, terutama pada Kamis dan Jumat kemarin, menyebabkan truk barang belum terangkut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 17 September 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30. WIB. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.